من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Alhamdulillah, pertama utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah kepada kita dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kita telah sentuh dalam bab dalam kitab Tahara, dalam bab Nawaqidul Wudu. Nawaqidul, jadi bermakna membahagi ini kita sambung dalam bab tersebut. Sebelum kita meneruskannya, kita telah sampai kepada hadis 61 dah sentuhnya pada awal bab ini. Dan telah kita kita katakan bahawa ada dua jenis pembatal yang disepakati ataupun kita kata dipisahkan pembatal wudu ini kepada dua bahagian. Satu iaitu pembatal dengan wujudnya ia maka dibatal. Maka terbatal apa wudu tersebut. Dengan wujudnya sesuatu perbuatan itu terbatallah kita katakan wudu tersebut. Tetapi satu adalah dinamakan sebagai dia bukan pembatal tetapi dia adalah tempat yang boleh mendatangkan pembatalan. Kita dah sentuh pelajaran lepas berkaitan dengan tidur. Tidur itu bukanlah dia membatalkan. Dan kita dah terjehkan. Walaupun ada sebagian ulama kata tidur terus. Tidur sebagai pembatal. Dan kita katakan bahawa tidur itu tidak sebagai pembatal kerana kita jamakkan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa sahabat-sahabat yang telah tidur, kita katakan mereka tetap terus solat tanpa memperbaharui wudu mereka. Jadi menunjukkan bahawa tidak semua tidur, tidak semua jenis tidur yang membatalkan. Maka dengan itu jamak awla minal ihmal. Kita boleh belajar kaedah kan? Kaedah al-jam'u awla minal ihmal. Al-jam'u awla minal ihmal. Ataupun al-jam'u awla minal tarjih. Al-jam'u awla minal tarjih. Mana menjamakkan adillah lebih utama daripada kita mentarjihkan, memilih salah satu daripada ini. Yang betul. Dan kita ada kaedah juga. Kaedah itu juga telah dinamakan sebagai al-i'mal awla minal ihmal. Al-i'mal awla minal ihmal. Ini semua kaedah kalau awak dengar, dia sama seperti al-jam'u awla minal ihmal. Minal terjih. Al-i'mal mengamal bahasa mudalil adalah lebih utama. Adalah mana lebih utama daripada ihmalkan, mana mengabaikan salah satu mudalil. Kita kalau ada dalil-dalil yang kita berjamakkan, dalil itu kita dapat mengamalkan semua dalil, adalah lebih utama daripada kita katakan hadis yang kita terjemahkan hadis. Hadis lebih sahih daripada ini, kalau kita kata dengan makna begini, kita terus terjemahkan. Dari sini ada kaedah ulama dalam bab terjemah ini. Mereka katakan kalau boleh dibalakkan, jangan terjih. Kalau boleh dibalakkan, jangan terjih. Kalau boleh dibalakkan semua dalil tersebut, tidak perlulah kita memilih dalil yang lebih kuat daripada yang lain. Berarti kalau nak dipilih itu adalah dalil yang kuat langsung. Berdua atau hadis yang baik, dan sebagainya. Maka itu kita kata, kalau tak masuk dalam kategori, jangan kita. Tapi yang dimaksudkan adalah masalah kalau dapat dijamakkan beberapa dalil yang nampak pada zahirnya ada macam percanggahan, maka kita kata jamaknya lebih utama daripada kita mentarjihkan. Contohnya dalam nampak macam hadis yang kita lihat Nabi SAW mengatakan bahawa kalaulah kita menyapu kotak. Kita menyapu kotak tak apa sebab kita katakan sahaja bahawa dalil ini kita telah terjemahkan aja. Kalau disatukan satu rumpun, maka itu pembatal. Maka itu pembatal. Secara matematik. Nah, sebagai pembatal. Kita lihat apa? Karena dalil yang lain yang menunjukkan itu. Jadi kalau kita pasang pembatal dalil lain, kita dapat kita dalil lain menunjukkan itu. Kita tidak membatalkan. Jadi macam mana? Jadi sebab itu kita perhatikan kalau kibar, kibar itu. Menyentuh. Sebab itu sebagian orang mengatakan masukkan menyentuh wanita juga masukkan ke telinga. Ada orang sini kan tak batal sentuh wanita. Okey, kita kata dalam masa itu kita akan bincang nanti. Tapi benda kita katakan bahawa kalau seorang menyentuh dengan nafsu, syahwat dan sebagainya, boleh tak batal? Boleh. Dengan keluarnya mazik dan sebagainya, batal lah. Kan? Jadi dia merinah kepada pembatalan juga. Dia adalah kita kata bahawa dinamakan sebagai apa? Sebagai sebab ataupun kemungkinan ataupun tempat yang mana boleh berlaku, kemungkinan berlakunya pembatal. Baik. Kemudian kita masuk ke bab yang baru. Daripada hadis yang baru. Hadis ke-62. Ada soalan berkenaan dengan pelajaran lepas sebelum kita meneruskannya. Jadi kalaulah kita tidur, sebagai contoh, saya kasih contoh. Kalaulah kita tidur, dah terbongkang, tidur mengorok misalnya. Apa kita kata? Adakah dia batal ke tidak? Okey, kalaulah kita yang tidur, apa kita buat? Saya tanya per individu, kalau kita sepuluh umur. Bagaimana kalau awak tidur dalam keadaan demikian? Apa buat? Wuduk. Kenapa? Kira batal lah. Dia pasti kira batal. Okey, awak tidur macam ni? Lenyak ke tak? Pertama tengok. Kau kan dah lenyak. Tak sedar. Kena tengok dia lafaz dia punya senario eh. Senario nampak macam tak, memang dah tak sedar diri. Maka kita kata batal. Dia lebih tahu diri dia sendiri bahawa kalau dia tak sedarkan diri memang batal. Kenapa kita kata batal? Kerana dia mazina li batal. Kita tak ada bukti untuk kita katakan dia tak batal. Melainkan memang kita memang belum tidur, tidur memang tak lenyap. Apa yang berlaku pada kita keliling kita, kita tahu. Maka di situ kalau kita kata tak batal, kita kata kita lebih tahu. Tapi di sinilah kita katakan dalam masalah ini, perlulah seorang itu wajib tawarrak. Dia tak boleh ambil terus bahawa dia katakan tak batal terus. Kalau dia katakan tak batal terus, kita kata ada masalah. Kerana dasar dalil yang lain menunjukkan juga dia batal. Dan juga dalil yang lain juga menunjukkan bahawa tidur ini ada, sudah pastilah menyebabkan hilangnya kawalan-kawalan kita terhadap otot-otot kita dan sebagainya. Maka dengan itu, tak bolehlah kita mengatakan dia tidak ada kesan. Bahkan kita lihat dalil menunjukkan ada kesan. Jadi tidur yang macam begitu, kita kata batal. Tidur yang tidak macam begitu, mana tidur yang mana dia sedar, dia tahu bahawa dia tak apa, tidak batal, maka tak batal lah dia. Tapi kenalah kita lihat, kita kenalah mengetahui keadaan diri kita. Kadang-kadang kita rasa kita tak tidur, tak apa, tak sedar. Tapi dah ngorok berpuluh kali, orang cakap dia ngorok, dah tak ngorok. Ini ngorok tak? Dia berdengkur, dia tak tahu. Macam mana kalau dia... Terlantuk. Jadi kita kata ini menunjukkan bahawa mungkin daripada surat ini, orang ini kata-katanya tak boleh digunakan sebagai neraca. Timbangan. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa tata kita kata telah terbukti bahawa dia apa yang dikeluarkan suaranya daripada dengkuran dia itu dia tak tahu pun keluar. Menunjukkan dia tak sedar. Jadi kalau dia tak sedar, dia mengaku tak keluar, kita kata tak bolehlah. Kita harus ambil sebagai hukum tidur yang lenyap. Dan walaupun kita katakan pada hakikatnya mungkin dia tak buang angin dan sebagainya membatalkan, kita katakan kepadanya dia perlu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kerana tak ada orang pun jaga orang tu kan. Dia tak rasa dia tidur dari tadi, tak dengar pun, tak bau pun. Tak ada. Dia harus mengetahui diri sendiri, maka kalau dia bangun, dia tahu dia tidur apa, tidur lenyap atau tidak, maka dia lebih mengetahui. Dan kita tidaklah mengapa mengiktiham atau kita kata kita menuduh seseorang, dia solat tanpa wuduk. Kalau dia perlu bangun tidur. Kenapa? Kerana kita kata kemungkinan dia lebih tahu diri dia, apakah dia tidur lenyap tidak. Sebab dia kata tak, dia tak ada wuduk. Kalaulah misalnya dia ambil wuduk, mana kita tahu dia tidur lenyap dan dia sedar sendiri kalau dia mengambil, dia tak berbatal wuduknya. Jadi dengan itu kita kata perlu kita memahami. Dan dalam pengingkaran pun kita tak bolehlah mengingkar seseorang itu dengan keadaan yang pengingkaran yang kuat, yang keras. Kerana apa? Kerana masalah ini masalah yang dikhilafkan. Begitu juga mereka yang mengingkari kita sebagai contoh. Kita melihat bahawa dia adalah sebagai mazinnah kepada ataupun tempat yang berlaku kemungkinan banyak berlakunya pembatalan. Tetapi kita tak, lalu kita tidak mengambil wuduk setelah kita tertidur, terlelap sebagainya. Dan ke orang mengingkari kita, bagaimana kita nak lakukan? Kalau orang mengingkari kita, apa buat? Kalau awak tengah nak tidur, awak ni buat solat, tak ada wuduk solat ni, macam mana ni? Cakap kuat-kuat gitu, apa nak buat? Ada orang kalau dia menegur tu, kita kata, dia tidak ada cara teguran yang baik. Jadi kalau tegurnya itu, apa nak buat? Terangkan dengan dia. Terangkan dengan dia. Okay, apa nak terangkan? Okay. Itu cara-cara saya rasa baik lagi sebab tadi. Kerana kalau kita buat sesuatu perkara yang nampakkan orang mengambil perhatian orang, mengganggu orang nak takbir sebagainya, itu adalah lebih baik kita tidak lakukan. Kerana kita sedang nak solat sebagainya. Biar dia solat kat situ, kita solat tempat lain, dia akan lihat pun. Tak ada masalah, saya rasa lebih baik kita elakkan daripada ini surat hikmahnya lah. Kadang-kadang kita terus nak menunjukkan bahawa dia salah dan sebagainya, tempatnya dah kena. Kalau lah misalnya tengah solat, tak kena. Orang tu memang dah salah, memang kita ada hikmah dia tak ada dan sebagainya, dalam dia menegur sebagainya. Tetapi kita pula macam mana? Nak jadi macam dia ke tidak? Tidak jadi macam dia. Jadi dengan itu kita elakkan, kita pergi ke tempat lain dan kita pergi solat, teruskan solat kita. Sebab kita yakini bahawa tidak batal. Tak ada masalah tersebut. Cuma kalau kita tahu kita tidur lenyap, bertakwalah, wara' kepada Allah, wari'an kita lakukan. Dan juga khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf. Sekiranya kita sangsi, kita keluar terus, kita terus duduk. Baik. Kita masuk bab sekarang ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalat ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadhu fala athhur أفأضع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإن أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه وللبخاري. ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. حديث ini adalah hadis yang sangat banyak hukum kita boleh keluarkannya. Tapi kita hanya sentuh sebahagian saja nanti. Kerana babnya basah. Babnya kita katakan ada sentuh dia. Dia menyinggung beberapa bab. Jadi bab-bab tersebut harus diterangkan sedikit. Supaya kita nanti masuk dalam babnya, nanti kita akan lebih faham lagi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Fatimah binti Abi Hubaysh datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, aku adalah perempuan atau wanita yang beristihadah. Maka aku tidak suci. Apakah aku meninggalkan salat? Beliau menjawab, jangan. Itu hanyalah peluh. Irqun. Peluh mana? Peluh apa? Yang mengalir. Maksud itu bahawa orang Arab selalu gunakan kalimat irq ini sebagai mengalir. Bukan haid. Maka jika haidmu datang, tinggalkanlah salat. Dan jika telah berlalu, maka cucilah darahmu, kemudian salatlah. Dan bagi Al-Bukhari, kemudian berwuduklah. Seuntuk setiap solat. Muslim mengisyaratkan bahawa ia menggugurkannya dengan sengaja. Imam Muslim tidak mendatangkan lafaz yang terakhir ni, summa tawadda'i li kulli salah. Bukan bermakna tak adalah, pasal dia ada memberi isyarat bahawa dia sengaja hilangkannya. Kerana dia nak ambil poin yang hendak dia cakap saja. Baik. Penjelasan kalimah. Fatimah binti Abi Hubaysh ini datang daripada Quraisy As-Sa'diyah, iaitu isteri Abdullah bin Jahsh. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku adalah wanita yang istihadah. Jadi keluar darah di kemaluan perempuan bukan pada waktunya. Istihadah ialah keluarnya darah luar daripada waktu haidnya. Pada selain daripada period ataupun waktu yang telah yang lumrah bagi wanita datang haid. Kita tahu setiap wanita datangnya haid itu berbeza-beza dan mereka lebih mengetahui bilakah adat mereka masing-masing. Jadi adat imam masing-masing ini mereka lebih mengetahui. Kita akan sentuh kalau bab ni, kalau ada wanita banyak boleh kita sentuh banyak bab ni. Kita boleh baca buku Syekh Husaimin misalnya berkaitan dengan darah, apa istihadah dan haid misalnya. Itu lebih baik untuk kita memahami daripada sudut bagaimana nak mengenal apakah darah haid dan apa yang bukan darah haid dan sebagainya. Dan kita bagaimana nak mengira dan sebagainya. Kita juga perlu, bagi kaum bapa pun kita perlu belajar ni. Kerana kita perlu tahu, bilakah isteri kita perlu solat. Kalau dia tak solat, maka kita harus menyuruh mereka solat. Kerana sudah lepas waktunya dan sebagainya. Baik, kemudian kita bagi pada tadi. Dan istihadah bukan kena daripada kalimah haid juga, tapi dia istihadah, mana berlebihan daripada haid. Jadi dengan itu kita katakan darah, kalau bahasa Melayu bahasa kitanya dinamakan darah sakit atau darah apa? Melayang, darah melayang itu bahasa sebelum itu. Tapi itu belayar. Okey, dalam belayar. Itu kalimah baru. Okey. Sebab kita kata memang semua berbeza-beza. Kita mungkin negeri lain berbeza dan sebagainya. Tapi kita tahu bahawa kalau selain haid, yang darah yang keluar selain haid itu disebabkan apa jenis? Sebabnya sama ada misalnya kita katakan sakit ataupun kita katakan sebabkan terputusnya pembuluh darah misalnya di bahagian rahimnya sebagai contoh. Maka itu dinamakan sebagai apa? Sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai istihadah. Baik. Dalam Al-Fath Bari, maaf. Maka aku tidak suci. Dia kata wanita ini kata aku tidak suci. Kalimah ini kita lihat telah disanggah oleh Rasulullah SAW dengan jawapan dia. Kerana orang yang merasakan bahawa dirinya dalam keadaan istihadah ini merasakan seperti dalam keadaan haid, dia tidak suci. Maka dia pun ada, kita lihat kerana apa, istishaban lil asli. Sekarang dia, kalau dia kita ikutkan, kalau ikut dasar apa cara pemikiran ni, kita betul. Kerana dia ikut istishaban lil asli. Istishaban lil asli apa? Asal darah yang keluar di berbadan itu merupakan dia dalam keadaan tidak suci. Jadi dia ambil asalnya. Al-asul baqa' makan ala makan. Kita dah ta'idah yang telah kita sentuh. Asal satu perkara itu kekal atas perkara status quo, kita dah katakan. Jadi mereka melihat bahawa status quo-nya adalah darah macam seperti haid, hukum seperti haid. Cuma masa dah lebih daripada masa yang selalu dia lakukan, yang adat kebiasaannya dalam keadaan dia terkena haid. Jadi dengan itu dia mengatakan, dia punya soalan atau dia menerangkan kepada Nabi SAW sebagai aku tidak suci bukanlah atas dasar ijtihad dia pandai-pandai. Tidak, ini asal dasar istishhab lil asl. Maksudnya dia mengambil sebagai status quo bahawa setiap darah yang keluar itu daripada wanita itu adalah haid. Maka hukumnya sama. Okey, ini faham daripada sudut ini. Jadi dengan itu kita faham bahawa kenapakah sahabiah ini menunjukkan juga bahawa dia begitu faham tentang apa yang diajarkan berkaitan dengan haid. Cuma dalam bab ini adalah bab yang berbeza daripada bab yang dia sudah pelajari. Bab haid yang biasa. Sebab itu dalam masalah ini kita katakan bahawa Nabi SAW dalam ini, kita lihat Nabi melarang ini atau mengatakan jangan. Adakah aku meninggalkan solat? Dan oleh kerana kita lihat dalam masalah ini, dia ini istisqal juga, dia kata kalau adat selepas adat kebiasaan dia, selepas saja ke adat kebiasaan dia akan lakukan solat. Tapi sekarang ini darahnya berterusan keluar. Sedangkan dia mengetahui kalau darah masih keluar, masih tidak suci. Adakah dia terus tidak lakukan solat? Itu soalan dia. Yang kita kata warid, yang kita kata tepat, boleh kita menunjukkan betapa sahabiah ini mementingkan agamanya. Jangan sampai merosakkan agamanya. Dia ada syak ni sekarang. Syaknya apa? Selalunya lepas haid dia kena solat. Tapi sekarang haid macam kita lihat, macam bagi dia adalah seolah-olah keadaan masih belum suci lagi. Macam mana? Jadi di situ kita lihat dalam dua istal atau dua istal, dua persoalan wanita ini dikedepankan. Tentang keadaan dia bersuci, adakah dia tidak suci, ataupun dan juga yang kedua adalah adakah dia terus tinggalkan salat. sebagaimana yang dilakukan dalam keadaan dia berada dalam keadaan dia berkhair. Wadih jelasnya ini. Jadi kita tahu daripada surah ini nampak bahawa sahabiah ini adalah seorang yang sangat-sangat kita kata taqiyah, tawari'ah, dan sentiasa kita lihat hak kehausan untuk mengetahui maklumat-maklumat baru berkaitan dengan agamanya. Begitu juga menunjukkan kepada kita bahawa sahabiah ini begitu prihatin terhadap kita katakan apa yang berlaku terhadap diri ini, maka dia beristifsar. Kerana Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat bahawa syifa'ul 'aib as-su'al, bahawa obat bagi orang yang tak mengetahui itu ialah bertanya. Maka dia bertanya. Nah. Dan kalau kita lihat daripada kehidupan sahabat ini, kita nampak masya-Allah penuh dengannya. Bahkan ada sebagian ni mereka nak tanya lebih tapi malu nak bertanya. Mereka harap kalau dah datang orang-orang badui datang kepada Nabi SAW untuk bertanya. Kerana kehausan mereka akan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan agama untuk mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ini, sehingga mereka gembira kalau ada orang bertanya. Tapi mereka tak bertanya kerana haibatan li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana haibahnya terhadap Rasulullah SAW. Haibah mana apa? Maknanya karisma Rasulullah SAW begitu hebat sehingga seorang kalau nak cakap macam gerun nak cakap, macam bukan gerun kerana takut, tak, gerun kerana hormat. Ini kita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita berlaku pada sahabat, sebagian sahabat sallallahu alaihi, di antaranya Umar radhiyallahu anhu. Pada waktu dia itu ramai sahabat yang tidak berkhilaf dengan dia kerana gerun terhadap beliau. Bukan takut. Tapi haibah dia begitu tinggi. Haibatul Islam begitu hebat sekali. Ada kulihat kita katakan dari sini. Dari surah ini kita nampak bahawa. Kita sentuh lagi. Lalu Nabi SAW menjawab. Jangan, itu hanyalah peluh atau keringat. Sama saya tutup. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menjawab, jangan, itu hanyalah peluk atau keringat. Dalam Fathul Bari sesungguhnya ini yang disebut sebagai azil, ini keringat panas. Dan dalam satu riwayat yang mengatakan disebutkan sebagai azir, kotoran, sebagai dalam Al-Qamus, dan bukan haid. Kerana haid itu keluar dari bahagian dalam rahim wanita. Ini adalah pemberitahuan berbezanya kedua tempat keluar itu dan jawapan atas perkataannya, aku tidak suci. Jawapan bagi Nabi SAW juga mengatakan, aku tidak suci. Bermakna, bukan dasarnya sama, walaupun yang dikeluarkan darah, tapi tidaklah sama darah yang dikeluarkan daripada istihadah dan daripada haid. Yang daripada haid itu selalunya adalah daripada pangkal rahim. Maknanya bukanlah di hadapan. Itu di pangkalnya. Kita tadi rahim tidak boleh nak pembersihan setiap bulan. Hikmah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita-wanita anak Adam alaihi apa anak Adam adalah dengan untuk membersihkan rahim mereka. Sebab itu disuruh kita menunggu atau wanita-wanita itu setelah kewafatan suami untuk menunggu berapa lama? La, kalau kematian Okey, kalau bercerai, kalau kematian suami 4 bulan 10 hari. Kalau kerana cerai, edahnya berapa? Tahun. Lama ni. Azab terazab orang tu. 3 bulan. Bukan 3 bulan juga. Lebih tepat 3 kali. Dari sini dibezakan pendapat ay atarabbasna thalathata quru, untuk mereka bertahan selama 3 quru. Quru ini ulama telah berbeza pendapat, adakah bermakna suci, bersihnya atau dalam keadaan dia haidnya. Tapi dalam masalah ini dua-dua boleh, kerana quru dalam bermakna dua-dua. Quru boleh bermakna dua-dua. Tapi yang sebenarnya dalam kaedah ini yang dimaksudkan adalah suci. 3 kali suci. Selepas 3 kali suci, selepas ada haid itu kita kata sebagai pembersihan. Mengenal pasti. Selepas 3 haid, sudah tentu tak adalah terlekat lagi lah kita kata. Mungkin berlaku satu haid masih mengandung. Kan berlaku juga. Saya pernah, saya tahu salah satu anak saya pun selepas haid, nak kedah tak ada. Bangun lepas apa itu dah kita kata dah 2 bulan. Maknanya kita menunjukkan dalam haid, satu haid tu masih boleh melekat lagi. Tapi kalau dah 3 haid, tak ada peluang. Sebab tu disuruh selepas 3 kali suci. Tujuannya adalah dinamakan sebagai istibra'ur rahim. Untuk jelas rahimnya itu, apabila dia bernikah dengan sesiapa pun, maka apabila datang zuriat yang selepas dia bernikah itu, mereka semua yakin datang daripada suaminya. Bukan ada kesangsian, mungkin juga daripada bekas suami kau . Dia ada masalah sikit. Dan sini akan timbul masalah-masalah yang banyak. Dengan itu, berlakulah pelbagai persengketaan dan sebagainya. Dan masalah yang paling besar kita tu, agar syariat Allah Ta'ala ini menjagakan 5, apa? Daruriyat, apa dia ingat lagi? Yang terpenting, apa dia? Menjaga? Tak ingat lagi. Apa? Sebelum tu lagi, ikut urutan. Memelihara akan? Sebelum tu lagi. Jangan ikut urutan, kita ikut urutan. Terpenting. Memelihara akan kesucian agama. Kedua, memelihara akan? Sebelum tu lagi yang lebih penting. Masya Allah. Tak ulang kaji. Ini semua yang kita kata tu adalah benda yang awak kena hafal. Kerana apa? Awak nak terangkan kepada orang keindahan Islam. Awak nak terangkan kepada orang kehebatan Islam. Awak nak terangkan kepada orang syariat Islam yang sangat sebenarnya menganjurkan keamanan. Sangat menganjurkan akan kesejahteraan hidup di atas muka bumi ini. Dengan tampuannya, kehidupan manusia akan porak-peranda. Kehidupan manusia tidak bermakna dan sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan, penting kita menghafal untuk kita menerangkan kepada orang dan sebagainya. Memelihara kedua, memelihara akan nyawa. Kemudian memelihara ketiga, memelihara akan akal fikiran. Keempat, memelihara akan maruah dan keturunan. Dan kelima, memelihara akan harta benda. Kalaulah misalnya manusia ni tak terpelihara maruahnya, apa berlaku? Keturunan pun tak terpelihara. Kalau manusia dah tak terpelihara keturunannya, apa berlaku? Porak-peranda kehidupan manusia. Semua akan kita lihat maruah dah tak terjaga. Kenapa? Dia ada kait rapat dengan maruah dengan keturunan. Kalau keturunan tak jaga, maruah pun tak terjaga. Orang kalau ada anak, dia kata, engkau bukan anak aku, mungkin engkau telah laku. Maka tuduhlah menuduh dia, maka maruah pun jatuh. Jadi dengan itu kita katakan masalah. Sebab tu agama Islam ini menghalang daripada berlakunya itu. Sekiranya siapa nak bernikah, nikah selepas iddah. Kalau sebelum iddah tak boleh. Orang yang telah bernikah, orang yang telah misalnya meninggal suaminya, tapi dia telah ada anak, dulu dia hamil, maka apa berapa iddah dia? Bukan 4 bulan 10 hari sampai dia lahir. Supaya apa? Supaya kita kata kekal nasab itu tidaklah tercampur. Jadi masalah nasab ni sangat penting sebenarnya dalam Islam, sehingga kita lihat kalaulah dia ambil perhatian, akan porak-peranda kehidupan dunia. Bahkan kita lihat orang yang tidak dilahirkan dengan tidak mengetahui nasabnya, tidak tahu mengetahui asal usulnya, kita akan lihat dia ada beberapa masalah. Bukan kerana orang tu lebih hina, tak. Masalahnya adalah kita lihat jati dirinya. Dia akan rasa tidak ada tempat untuk dia kembali. Tidak ada tempat untuk dia sense of belonging. Dia tak ada tempat. Dan maka tak ada tempat dia untuk bergantung dan sebagainya. Maka kita lihat apa berlaku. Dia akan, kita lihat, tidak ada kepertanggungjawaban. Apabila tak ada pertanggungjawaban, maka porak-poranda kehidupan sosial akan berubah, akan merosak dan sebagainya. Jadi kita katakan semua ini adalah untuk kemaslahatan manusia. Jadi dah kita datangkan tadi bahawa haidlah haid ini adalah juga sebagai kita katakan hikmah daripada Allah SWT menciptakan wanita agar wanita-wanita yang sudah atau yang tidak apa yang akan bernikah dengan yang lain tidak tercampur nasab atau keturunan keturunan anak-anaknya. Kerana kita kata mahbah berbahaya. Apabila keturunan nasab berubah tercampur dan sebagainya, yang mahram dia kata bukan mahram, yang bukan mahram dia kata mahram. Yang tak boleh dia berkhaluat. Yang boleh dia berkhaluat, dia tak boleh berkhaluat maksudnya dia ada bersendirian dia apa? Boleh dia bersafar dengan tak boleh bersafar. Jadi kita kata keadaan berubah. Porak peranda kita kehidupan ini dengan apa? Dengan dinisbahkan seseorang kepada seseorang yang lain yang mana bukanlah sebenarnya dia adalah anaknya ataupun bapanya. Maka dengan ini kita katakan penting diambil perhatian. Okey, betul. Okey, disam kalau tak hafal ketuk ketampilah. Ini dalam maqasid syariah sebenarnya. Kalau nak belajar, nak baca buku ni, boleh baca dalam buku babnya atau mata pelajarannya adalah maqasid syariah. Maksud syariah. Okey. Maqasid syariah. Maka syariat ini kita lihat bukan kalau kita lihat syariat Allah Taala ini betul-betul kita lihat betul-betul tinggi sekali. Semuanya datang untuk memeliharakan 5 darurah yang terpenting. 5 asas yang terpenting. Itu memeliharakan kesucian agama. Kedua, memeliharakan nyawa. Ketiga, memeliharakan akal. Keempat, memeliharakan maruah dan keturunan. Sebagian ulama memisahkannya. Mengatakan yang keempat adalah maruah, kelima adalah keturunan. Keenam barulah harta benda. Tapi sebagai ulama kata dia ada kait rapat. Kalau orang tak jaga maruah pasti keturunan tak terjaga. Kalau orang kita kata tak mesti. Jadi kita gabungkannya kerana apa? Kerana ia satu sebenarnya. Kerana dia ada kait hubung yang sangat kuat. Nah. Sebab tu Allah SWT kalau kita lihat daripada syariat-syariat ni semuanya memeliharakan perkara ini agar tidak berlaku kerosakan dalam semua sudut-sudut yang terpenting tadi. Wallahu taala. Di mana kita? Okey. Jawapan atas perkataan aku tidak suci kerana ia berkeyakinan bahawa sucinya orang yang haid itu tidak dapat diketahui kecuali dengan berhenti darah. Maka yang menamainya tidak suci lantaran keluarnya secara terus-menerus. Dan ia telah mengetahui bahawa wanita haid tidak boleh solat. Ia mengira bahawa hukum tersebut berlaku bersama keluarnya darah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepadanya bahawa di rahim bukan haid di dalam keadaan suci dan wajib melaksanakan solat. Maka jika haidmu datang maksud iqbal adalah mulai darah haid, maka tinggalkanlah solat. Larangan solat bagi wanita haid dan haramnya serta rosaknya solat ini adalah bersepakatan para ulama. Dan jika telah berhenti yakni mulai ini berhenti maka cucilah darahmu yakni mandilah. Difahami daripada dalilnya kemudian solatlah. Kita kata dari surah ini nak menunjukkan kepada kita bahawa yang telah disepakati ulama adalah darah haid itu adalah keadaan yang menyebabkan wanita tidak boleh solat bahkan haram ke atasnya untuk lakukan solat. Ini sebagai ijma' ulama. Maka dengan itu kita katakan bahawa tak dipertikaikan. Yang dipertikaikan yang menjadi salah pertanyaan sahabiah tadi adalah disebabkan darah yang berterusan. Yang lepas daripada adat kebiasaannya. Baik, kita akan sentuh nanti sedikit sebanyak kalau ada kesempatan untuk kita menerangkan sedikit sebanyak. Sebab tu bab ini sebenarnya masuk banyak bab haid, bab istihadah dan bagaimana nak mengenal pasti apa bezanya haid dan darah istihadah, baunya, warnanya dan sebagainya. Maka kita lihat dan bilakah mulanya haid itu akan bermula dan bila berakhirnya haid, macam mana nak tahu haid sudah selesai dan sebagainya. Itu semua adalah keadaan-keadaan kita pun pelajari. Begitu juga ada wanita yang dikenali sebagai mu'tadah dan yang mana yang mengetahui adat dia. Ada yang wanita-wanita yang tidak mempunyai adat kebiasaan yang tertentu. Maksudnya dia punya asyuai, dia punya adat itu tidak apa konsisten. Dan wanita-wanita yang tak konsisten ini, mereka ada cara untuk mengenal pasti akan istihadah. Wanita-wanita yang konsisten darah haidnya itu, maka ada cara yang lain pula untuk mengetahui akan darah istihadah dan sebagainya. Di situ kita perlu belajar sebenarnya, tapi sebab masa ini kita tak sentuhlah banyak sangat tentang ini. Kerana kalau kita masuk dari pembatal wuduk, bahkan jadi bab haid susah sikit. Dia akan masuk insya-Allah bab ni. Sebab saya terangkan tadi, apa yang saya terangkan itu adalah hubung kait pelajaran kita sebenarnya. Dan hubung kait tentang pengetahuan yang mendalam berkaitan dengan haid dan istihadah tadi. Wallahu taala. Kalau ada masa peluang, bukalah berkaitan dengan ini. Dan Syekh Utsaimin buku yang sangat kecil, ringkas tu bolehlah dimanfaatkan. Sangat baik juga kita lihat kalau dapat dimanfaatkan. Tafsir hadis. Hadis tersebut adalah dalil terjadinya istihadah. Darah istihadah memiliki hukum yang berbeza dengan hukum haid. Dan telah diterangkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Kerana beliau telah memberikan fatwa kepada Fatimah bahawa ia tidak boleh meninggalkan salat meski darah tetap mengalir. Ia juga harus menunggu datangnya waktu haid lalu meninggalkan salat padanya. Dan jika telah berlalu, maka ia mencuci darah tersebut lalu mandi. Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa jalur Al-Bukhari, dan mandilah. Dan pada sebahagiannya, sebagaimana riwayat penulis, hanya disebutkan mencuci darah. Dalam periwayatan yang kita sentuh nanti, kita akan lihat bahawa Nabi SAW adalah hadis yang lain menerangkan bahawa Nabi SAW menyuruh untuk bersihkan darah kemudian salat. Sudah tentulah kita lihat. Dalam sebelum kalau ikutkan betul-betul, mestilah dia lepas bersihkan darah mesti dia berwuduk dulu. Jadi sebab itu dalam lafaz ini, lafaz yang Muslim ini nampak di situ seolah-olah ditinggalkan. Tapi lafaz Bukhari pula telah menerangkannya, summa tawaddai li kulli salatin. Kemudian wuduklah kepada setiap kamu hendak salat. Dalam bab ini juga sebagian ulama memasukkannya dalam permasalahan salasilul baul dan juga salasilur rih misalnya. Salasilur bul apa? Kencing yang tak terhenti-berhenti. Begitu juga angin yang tak berhenti-berhenti keluar misalnya. Jadi itu adalah kita lihat masuk dalam kategori-kategori yang kita akan sentuh insya-Allah sepertinya juga insya-Allah. Walhasil mati. Bahawa beliau telah menyebutkan dua hal tersebut dalam beberapa hadis sahih, iaitu mencuci darah dan mandi. Hanya sahaja sebahagian perawi hanya menyebutkan salah satunya dan yang lainnya menyebutkan yang kedua. Kemudian beliau menyuruh salat setelah itu. Sekarang pembicaraan adalah bagaimana mengetahui datang dan berlakunya masa haid sementara darah terus keluar, kerana syariat telah mengaitkan istihadah dengan hukum datang dan berlalunya haid. Dan hal itu mengindikasikan bahawa hal tersebut dapat dibezakan dengan suatu tanda. Oleh kerana beliau menyebutkan, kita akan sentuh sedikit apa yang disebutkan di sini. Dalam hal itu para ulama terbahagi dua pendapat. Pendapat pertama bahawa hal itu dapat dibezakan dengan merujuk kepada kebiasaan. Ini dinamakan wanita-wanita yang dinamakan sebagai mu'tadah, yang mempunyai kebiasaan. Dia tahu tengok bila ni besok saya haid. Betul juga besok dia haid. Jadi kita kata orang-orang seperti ini adalah yang mengetahui adat kebiasaan ni. Manakala wanita yang tak tahu, dia kadang-kadang sebulan tak ada haid. Lepas tu lepas sebulan lagi, dah 2 bulan baru datang haid misalnya. Itu wanita-wanita yang kita lihat haidnya tidak tentu, tidak menentu, bahkan di sini kita lihat dia dalam kategori yang kedua tadi. Mulainya adalah keluar darah pada hari pertama menurut kebiasaannya dan selesai dengan berlakunya hari-hari sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia tak tahu lagi, dia pertama kali, macam mana nak tahu bahawa dia dah selesai? Siapa yang boleh jawab? Bapak-bapak dah jadi suami-suami mesti tahu . Kita tanya bapak-bapak dan suami insya-Allah. Silakan akhi akhir. Al-akhir anta ya akhi. Bagaimana nak tahu? Kalaulah seorang anak yang baru baligh dalam keadaan haid, lepas tu dia tak tahu bila habis. Macam mana ajar dia? Bukan ajar maksudnya macam mana memberitahu dia, mendidik dia untuk melihat sendiri. Dah ada anak perempuan? Ada? Insya-Allah. Okey, kita ambil orang lain. Fadhal ya akhi. Bilangan hari. Tapi sekarang ini wanita-wanita berbeza-beza harinya. Ada yang paling singkat satu hari kadang. Kadang-kadang lebih kurang lebih satu hari. Ada 2-3 hari. Ada 5 hari, ada seminggu, ada 2 minggu. Jadi macam mana? Sini dah masuk, itu masuk juga lah. Sikit. Bekas apa? Darah. Warnanya apa? Coklat-coklat terang. Masih belum bersih. Belum. Apa dia? Okey. Okey, alah pilihan. Kita pergi, kita serangkan sekarang supaya maklumi dan perlu mengetahui ya. Kalau siapa yang belum lagi mengetahui darah, baru nak belajar misalnya kan. Wanita tak akan tahu dia ada darah kebiasaan atau tidak. Sehingga dia kena pasti sendiri. Ada belajar dengan melalui jalan yang susah. Ada belajar dengan cara yang mudah. Jadi cara yang mudah ialah kita katakan, kita mengenal, memberitahu dia bahawa apabila dah tak ada bekas darah lagi dan yang keluar adalah secair yang putih, keputihan, mana dia tidak berwarna, maka itu barulah menunjukkan dia telah suci. Dia akan keluar terakhir selepas darah yang sikit dah habis, sikit darah bekas keluar, lalu akan keluar satu secair yang namanya, yang lengketlah dia. Yang warna apa? Warna keputihan. Ataupun kita kata tidak berwarna lah. Itu menunjukkan dah suci. Maka mandilah. Jadi kalau dah kena pasti, okey, dia tahu macam nak mengira. Sebab tu kita lihat wanita kadang-kadang tu dia ada kalender sendiri. Kalender khas. Tak boleh pakai kacau kalender saya. Kalender dia. Kita tak boleh pakai kalender dia. Alah aku lihat kalender-kalender ni, kita kata kalau mereka catik sendiri, berikan tahu. Jadi ini adalah namakan wanita yang mu'tadah. Jadi selepas kebiasaannya begitu, maka dilihat, saya tak baca dulu ya, saya terangkan lebih kurang ringkas. Maka dilihat bagaimanakah atau bilakah dia habis. Misalnya pada setiap 15 atau 10 hari bulan dia selesai. Set dia. Maka selepas 11, kalau masih berterusan darahnya, maka dinamakan sebagai istihadah. Dinamakan sebagai istihadah. Ini bagi wanita-wanita yang ada mu'tadah. Yang dinamakan sebagai yang mempunyai adat kebiasaan. Nah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Mulainya adalah keluar darah pada hari pertama menurut kebiasaannya selesai dengan berlalunya hari selesai sesuai dengan kebiasaannya. Merujuk pada hari kebiasaan diriwayatkan dalam hadis Fatimah dalam sahih salah satu riwayat dengan lafaz, tinggalkanlah solat sebanyak hari yang engkau biasa haid padanya. Dan akan datang pada bab haid penegasan pembicaraan dalam masalah itu. Nanti saya kata penegasan eh. Maka kita tak boleh tegaskan kat sini. Kita akan tegaskan kat sini. Insya Allah, ni. Kedua adalah merujukkan pada sifat darah. Sebagaimana datang pada hadis Aisyah pada kisah Fatimah binti Hubaysh. Dengan lafaz, sesungguhnya darah haid itulah hitam yang dikenal. Jika yang demikian itu maka janganlah engkau solat. Dan jika yang lain maka berwudu dan solatlah. Ini adalah dalam keadaan kalau dia masih pekat. Tapi kalau masih baru dah nak habis keluar sikit-sikit, mungkin tak hitam sangat. Tetap kita kata dia masih dalam keadaan haid. Sehinggalah bersihnya ini adalah bila dah keluar cecair yang dinamakan sekali putih tadi. Sebagai penghabisan. Baik. Dan darah wanita yang darah haid ini kita tahu dia adalah kehitam-hitaman. Dia bukan hitam betul. Dia adalah kehitam-hitam darah lah, warna darah tapi kehitaman yang legam lah kita kata. Dia punya warna tu tidak kita nampak sebagai merah sangat. Merah cerah. Dia adalah merah gelap. Kemudian dia juga berbau. Bauan dia kita tahu bau yang tidak enak lah. Sudah apa seperti darah yang kita kata yang sudah rosak dan apa. Ya, kita kata darah. Seperti itu dinamakan sebagai darah haid. Manakala kalau tak berbau seperti itu, daru bau darah biasa, maka itu bukanlah darah haid. Dan akan disebut pada bab haid, insyaAllah, maka mulainya haid ketika adanya sifat tersebut dan berakhirnya dengan hilangnya sifat tersebut. Juga akan disebut bagaimana mengembalikan kepada kebiasaan wanita, akan disebut penegasan semua itu. termasuk perbedaan para ulama dan bahawa semua ini berpendapat mengambang salah satu dan tanda-tanda tersebut. Kita akan sentuh insyaAllah bab tersebut dalam hadisnya insyaAllah. Tapi kita dah terangkan tadi, kedua, kalaulah, ini kata kedua merujuk pada sifat darah kan. Sebenarnya kalaulah, ini bagi mereka sebenarnya galangan mereka yang tahu, pertama tahu akan dia adat, kedua tahu membezakan warnanya. Baik, tetapi kita katakan darah yang keluar mungkin sikit-sikit, tetapi kita lihat tak dapat kita bezakan dah habis sebelum. Kerana darah yang sikit tak dapat kita bezakan dia sebagai pukat warna hitam. Maka dengan itu kita katakan kita lihat pada adat. Kalau tak ada adat, maka masuklah sini wanita-wanita, golongan wanita yang mana tidak ada adat kebiasaannya. Maka di sini mereka perlulah pertama sekali mengira bila mulanya. Dan bila akhirnya kita akan kita katakan bahawa dia adalah sampai kepada 15 hari sahaja. Selepas daripada itu, maka dikira sebagai istihadah. Faham-faham ya? Kenapa kita kata mula? Mula kerana kita tahu walaupun mulanya dia keluar, kita tahulah. Kemudian apabila kita lihat 15 hari, kita kata tak boleh lebih daripadanya. Kenapa? Kerana itulah haid yang sebenar. Dan dalilnya adalah di antaranya dalil umum kita ambil yang yang paling banyak lah, 15 hari. Dan juga oleh kerana kita lebih daripadanya itu kita yakin dia bukan haid lagi. Jadi kita ambil yang 15. Adakah di sini ada permasalahan yang kita perlu sentuh nanti? Itu adalah bagi mereka yang tidak ada kebiasaan. Kita terangkan sedikit supaya nanti ada yang mungkin ada keliru dan sebagainya kan. Kita datangkan saja. Nanti kita akan sentuh lebih lanjut dalam lebih khusus dalam bab insyaAllah. Dan bagi Al-Bukhari artinya dari hadis Aisyah ini ada tambahan. Kemudian wudhulah untuk setiap solat. Dan Muslim telah mengisyaratkan bahawa ia telah menggugurkannya dengan sengaja. Kerana ia berkata dalam sahih dia setelah menyebutkan hadis tersebut. Dan dalam hadis Muhammad ada yang tidak kami sebutkan. Al-Baihaqi berkata ia itu sabda Nabi. Sabdanya berwuduklah kerana ini adalah tambahan yang tidak kuat. Dan bahawa sebahagian perawi meriwayatkannya secara sendirian tanpa yang lain. Daripada perawi yang meriwayatkan hadis tersebut akan tetapi telah ditetapkan oleh penulis dalam Al-Fath. Bahawa ia ditegaskan di beberapa jalan yang menafikan bahawa Muslim meriwayatkannya sendirian. Perlu diketahui bahawa penulis menyebutkan hadis istihadah dalam bab hal-hal yang membatalkan wuduk dan sebenarnya tidak sesuai dengan bab ini kecuali ketambahan tadi bukan asal hadis. Kerana termasuk hukum istihadah dan haid dan akan diulangi nanti pada babnya. Tambahan ini menjadi hujah bahawa darah istihadah termasuk hadas yang membatalkan wuduk. Oleh kerananya maka syariat memerintahkan berwuduk darinya untuk setiap salat. Hanya sahaja wuduk menghilangkan hukumnya kerana salat. Maka jika ia telah selesai salat maka wuduknya pun batal. Dan ini pendapat jumhur bahawa ia berwuduk untuk setiap salat. Jadi kita katakan di sini bahawa permasalahan ini kita akan sentuh nanti berkaitan dengan istihadah dan sebagainya. Cuma masalah istihadah ni adakah dia sebagai pembatal wuduk? Di sini ulama menerangkan bahawa kalaulah apa yang keluar daripada sabilin, apa yang keluar daripada dua jalan itu adalah pembatal kepada wuduk. Maka di sini ulama memasukkan sekali kategori istihadah sekali. Jadi kalaulah dia sebagai pembatal wuduk, macam mana kena wuduk lagi? Dia batal juga. Jadi macam mana? Apa dia? Okey, kita kata setiap kali nak solat, dia batalkan wuduk kan? Kemah-kemah wuduk. Dia ambil wuduk lagi kan? Kenapa dia ambil wuduk lagi? Kerana kita katakan istihadah dia membatalkan wuduk. Habis dalam keadaan dia solat tu istihadah juga. Macam mana? Apa dia? Dibalut. Disumbat. Okey. Walaupun kita kata disumbat misalnya. Kita katakan adakah kategori ini sama seperti kategori misalnya orang yang salah selebol. Disumbat keluar juga kan? Angin-angin misalnya. Kalau sumbat jangan lah. Bahaya. Yang sumbat angin. Sakit nanti. Jadi kita kata adalah sebab kita kata dia sebenarnya sebab kita ada kaedah. Ini dasar kaedah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah seberapa kemampuan kamu. Kita dah belajar kaedah lepas. Al-amru idha daqa ittasa'a. Wa idza tas'a daq. Apa kaidahnya? Perkara yang kalau dia sempit dia jadi luas, dan kalau dia luas dia mula sempit balik. Kaidah sama seperti ini. Dia kalau kita lihat dalam keadaan, kalau betul-betul dia dalam keadaan sentiasa dalam keadaan hadas kecil. Kenapa nak ada kecil? Jadi dia nak solat dengan kata kecil terus. Kira-kira takut, bertakwalah kamu kepada Allah seberapa kamu mampu. Jadi bersihkan diri kamu semua, dah bersih dalam keadaan yang terbersih, maka solatlah. Dengan berwuduk lalu solat. Takwa kepada Allah seberapa kamu mampu. Tapi kalau kita lihat bagaimana? Sebab tu dalam masalah istihadah ni juga disuruh soal orang wanita-wanita yang dalam keadaan istihadah dibenarkan mereka untuk berjamak. Kenapa berjamak? Supaya dapat dilakukan solat terus. Tak payah nak. Tapi kalau kita satu solat je, dalam masalah yang kita pertikaikan, dikatakan satu solat. Apa dalil yang menunjukkan satu solat? Jadi kalau hujah mereka ialah fattakullaha mastata'tum, kita kata, dia bertakwa kepada Allah seberapa mampu dia, maka dia solat jamak. Jamak, kita rasakan sini, jamak yang paling baik dilakukan adalah jamak suri. Bukan jamak hakiki, eh. Jamak suri maksudnya apa? Dalam waktunya, cari waktu yang betul-betul dia boleh dilakukan dua-duanya pada waktunya, terus dia dah selesai. Jadi tak perlu, dia tak perlu. Maknanya, solat zuhur pada akhir waktu, solat asar pada awal waktu. Itu maksudnya solat jamak suri. Kalau dia terpaksa lakukan jamak apa hakiki, kita tak masalah, kita ada. Tapi lebih baik adalah lakukan solat pada waktunya. Itu yang kita katakan dasarnya. Fattakullaha mastata'tum. Di dasarnya adalah kalau kita lihat, orang kalau dia lihat hujan ni macam tak kena. Tentu tak kena. Dia kata kalau dia istihadah sebagai membatal wuduk, dia dah bersihkan, dia membatal juga. Macam mana? Jadi kita katakan, inilah kita katakan fattakullaha mastata'tum. Dia seberapa mampu dia taat kepada Allah, seberapa kemampuan dia. Kerana kita ada dasar, ini adalah dinamakan sebagai rukhsah ataupun disunat sebagai keringanan. Di mana kita lihat al-amr idza daqa, dia benar-benar sempit dalam keadaan ini, diperluaskan. Maka lakukan solat juga. Kerana solat perintah yang tak boleh ditinggalkan. Tak ada pengecualian orang meninggalkan solat melainkan dalam keadaan haid, nifas. Maka itu diberikan kebenaran. Dalam keadaan junub, mesti dia lekas berwuduk, apa, bersuci supaya dia solat. Tidak bermakna kalau junub, saya junub, saya dah besar. Tidak, awak junub macam mana? Mesti lekas bersihkan dan lakukan solat pada waktunya. Jadi solat tak ada pengecualian bagi meninggalkannya, melainkan yang Allah berikan rukhsah yang dikhaskan kepada wanita-wanita sahaja. Jadi wanita yang keluar daripada daerah rukhsah tersebut, mereka tetap menerusi lakukan solat. Jadi apabila mereka nak lakukan solat, ada pula kedarurah yang lain pula datang. Jadi dengan itu dikadarkan apa kita kata, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurah itu dikadarkan dengan kadarnya. Mana kadarnya? Lakukanlah seberapa segera, lepas tu habislah, dia tetap dalam keadaan istihadah. Dalil daripada yang kita lihat, suci di sini yang dimaksudkan adalah suci untuk apa? Sebab suci adalah hadas besar, bukan hadas kecil. Kita tak kata saya tak suci. Tak. Kita kata, kalau kita dalam keadaan betul-betul junub atau sebagainya, baru kita kata kita tak suci. Dasar kata suci itu adalah selalunya kepada dasar atau lemparan itu diberikan kepada tidak suci daripada hadas, daripada hadas besar. Maksudnya kalau perlu kita berhadas besar, maka kita tak suci. Tapi tak jarang kita gunakan kita tak suci, digunakan dalam apa, dalam istilah hadas kecil. Walaupun dari sudut makna ada kena sikit, tapi dari sudut penggunaan lafaz ini, hadis ini, Nabi mengatakan, Nabi menunjukkan tidak, menunjukkan dia tidaklah apa, tidaklah dia sebab dalam keadaan yang kita berhadas besar. Jadi suci ini maksudkan adalah hadas besar. Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah berpendapat ia berwuduk untuk setiap waktu solat, dan wuduk tersebut berkaitan dengan waktu. Kemudiannya solat fardu pada waktu itu dan solat-solat sunnah yang dikendakinya. Ia diperbolehkan menjamak dua solat fardu bagi yang membolehkannya, itu lantaran uzur. Al-Malikiyah berpendapat bahawa disunnahkan wuduk dan tidak wajib melainkan untuk hadas lainnya. Dan hal tersebut akan ditegaskan pada hadis Hamnah bin Jahash dalam bab haid, insyaAllah. Juga akan disebutkan hukum-hukum yang diperbolehkan bagi wanita yang sedang istihadah dan yang membezakannya dengan haid, kerana memang tempatnya untuk mengomentarinya. Di situlah tempat kalau bab kita masuk baru kita komentar tentangnya. Dalam asyarah hal ini disebutkan, adapun di sini tidak disebutkan hadisnya kerana dianggap bahawa istihadah membatalkan wudu. Jadi pada hadis yang telah kita bacakan ini, kita dapati bahawa banyak faedah yang kita boleh meraihkan. Di antaranya adalah setiap yang keluar daripada sabilin adalah pembatal kepada wuduk. Di antaranya adalah keluarnya darah dan sebagainya. Ini adalah ijma' ulama. Adalah ijma' ulama. Dan daripada perkara yang kita boleh ambil faedah juga adalah bahawa darah istihadah bukanlah darah haid. Bukan sama kedudukannya dengan darah haid walaupun darahnya najis. Jadi ulama mengatakan istihadah dengan haid najis tak? Kita kata najis. Habis kan darah luka dan sebagainya. Ini tak sampai sekarang tak habis-habis. Tak ada orang buat bahas. Sekarang kita tunggu sampai orang buat bahas, kita bincang. Baik. Dan juga kita lihat bahawa ini adalah darah yang disebabkan dia mempunyai sebab-sebab dan pengkhususan dan hukum yang khas. Maka tak boleh kita menyamakannya dengan seolah-olah tak ada apa-apa berlaku. Ataupun kita menyamakan sebagai haid, tak boleh. Mesti ada hukum khas berkaitan dengan ini. Nah. Itu dia tadi kita bincang. Okey. Saya tadi kita batalkan golongan apa yang saya tadi katakan. Oh, dengan kita rasa ini macam mana? Kan batalkan wuduk. Kena pula solat. Kita katakan tadi bahawa dalam masalah ini dia adakah kita kata dia terlepas untuk melakukan solat? Solat perintah solat dia exception ke? Saya tidak. Oleh kerana tidak, seorang misalkan contoh yang tak ada cukup rukun-rukun solat, boleh tak ada dan syarat-syarat solat? Perlu tak ada solat kalau dia dah tiba waktunya untuk solat? Solat juga. Kenapa? Kerana fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah seberapa kemampuan kamu. Jadi dari dasar inilah kita katakan bahawa apabila seorang tadi itu dia dalam keadaan haid, dalam keadaan istihadah, sebenarnya dia batal. Dia dalam keadaan sentiasa dalam keadaan dalam keadaan najis yang keluar berterusan. Jadi dengan itu macam mana? Kita kata bersihkanlah dirinya, lepas itu berwuduk, lepas itu salat. Dan ini dinamakan sebagai dasar yang telah kita sentuh, al-amru idza daqa ittasa'a wa idza tasa'a daqa. Perkara, sesuatu perkara itu kalaulah dia sempit, maka diperluaskan. Dan kalau diperluaskan, dia sempit kembali. Begitu juga kaedah yang kita telah terangkan, ad-daruratu tubihul mahdura. Apa, darurat membenarkan kita melakukan perkara yang dilarang. Tetapi dikadarkan, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat dikadarkan dengan kadarnya. Jadi dengan itu, kita kata, fattakullaha mastata'atum. Bertakwalah kepada Allah. Sebab kemampuan kamu. Dalam kemampuan dia sekarang ini, dia perlu lakukan dalam keadaan demikian. Nabi dah berikan jalan keluarnya. Ialah bersihkan dirinya itu, kemudian berwuduklah, kemudian solat. Maka lakukan seperti itu. Okay, wadih, jahit. Boleh? Okay. Itu saya kata, sebab itu saya highlightkan poin ini. Kerana dia poin yang kita lihat, kalau orang tak faham, dia rasa apa canggah macam ini kan? Dia nampak percanggahan. Sebenarnya tak ada canggah-percanggahan dalam syarak Allah Ta'ala. Kemudian kita katakan juga daripada surat ini juga bahawa darah istihadah ini di antara kesan daripada apa kita kata, ciri-cirinya adalah darah yang merah terang. Dia bukan pekat. Bukan lengket. Cairlah kita kata. Tidaklah, mesti darah biasalah. Bukan darah yang seperti kita lihat, yang tergumpal dan sebagainya. Dan tidak mempunyai bauan seperti bau darah haid. Manakala darah haid pula adalah warnanya kehitam-hitaman, kegelapan, merah yang gelap. Dan ada mempunyai darah yang bauan yang tidak menyeronokkan, yang tidak senang dibau. Manakala daripada sudut hukum istihadah ini bahawa dilarang sebenarnya untuk lakukan sesuatu ibadat yang mana memerlukan taharah. Melainkan dia telah diperintahkan untuk melakukan solat. Maknanya kalau dia nak bertawaf, kita kata boleh bertawaf. Tapi kalaulah dia untuk lakukan secara berkali-kali, kita kata elakkan kerana yang wajib sajalah kita ambil. Bila datang kewajiban, datanglah kita lihat perkara tersebut. Kemudian kita lihat daripada sudut juga menerangkan kepada kita, Nabi tak pernah membenarkan beliau untuk meninggalkan solat. Jawapan Nabi sekali beliau. Menunjukkan walau macam mana keadaan yang kita lihat, dia punya syarat tak cukup, maka tetap dia kena lakukan solat tersebut. Begitu juga kita lihat daripada dalil ini, kita dapati bahawa Nabi memerintahkan beliau untuk mengenal pasti. Untuk mengenal pasti keadaan darah beliau. Jangan dia tak mengenal pasti. Ambil. Ada orang yang dia tak kisah darah tuan. Cik, darah. Tak, kita kata harus berhati-hati. Dan wanita-wanita ini haruslah kita kata bertakwa kepada Allah dalam masalah-masalah seperti ini yang khusus pada mereka. Di antaranya sehingga kita lihat dalam keadaan hamil. Dia hamil, dia melindungkan dirinya bahawa dia hamil. Lepas tu atau apa dia kata haid, apa dia dah bersih, tiga haidah. Padahal belum lagi bersih, dia dah hamil. Dia kata dia dah lepas iddah. Dah bernikah, kita kata maka ini adalah perkara yang besar. Jadi sebab itu kita kata tak boleh. Jadi dengan itu kita kata wanita-wanita perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara-perkara yang khusus, hanya mereka sahaja yang mengetahui keadaan diri mereka. Jadi ini balik kepada kewarakan seorang wanita tersebut, sama ada dia benar-benar hendak bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar kerti, ataupun dia bermain dari sudut apa, dalam dia bertakwa kepada Allah. Dia menipu Allah atau sebagainya, dan tidak amanah dan sebagainya. Jadi Nabi memerintahkan untuk mengenal pasti darah haid dia, lepas tu barulah dia dikira sebagai darah haid, apa istihadahnya. Di sini dalil yang kita datangkan ini adalah dalil mengenal orang yang mengenal akan adat kebiasaannya. Kalau yang tak kenal adat biasa telah kita serangkan tadi. Dan di sini juga kewajipan, menunjukkan kita kewajipan membasuh darah istihadah. Kenapa wajib basuhnya? Nah, najis. Kalau tak najis, tak wajib. Kerana dia najis, maka dia wajib. Dan setiap daripada orang yang beristihadah, hendaklah dia beruduk pada setiap solat dalam lafaz ini. Begitulah juga keadaannya bagi mereka yang berlaku hadas, seperti orang yang dalam keadaan salah selul baul, ataupun orang yang luka parah dan sebagainya, yang mana darah terus mengalir saja kan. Dia tahu keadaan orang-orang yang dalam keadaan kecederaan dan sebagainya, darah terus mengalir. Macam mana? Ini najis semua. Ada orang tak darah mengalir, tak apa. Dia kata, saya tak boleh solat kerana baju saya kotor. Alasannya, ini dah benar-benar kotor kita kata. Tetap solat ke? Tetap solat. Itu nak kena. Itu masalah tu. Dia kita kata, itu antara dia dengan Allah, dengan niat dia mereka masing-masing. Tapi kita kata, inilah sebabnya kita katakan, penting. Kita memahami bahawa dasar syariat ini, walaupun kita lihat Allah perintahkan untuk lakukan solat, wajib lakukan solat dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, kita kata kalau tak mampu beberapa syarat dan rukun, diberikan kelonggaran. Tapi penting solatnya mesti dilakukan. Di situlah menunjukkan kejujuran dirinya, diri masing-masing. Dan kita lihat di antara faedahnya juga adalah kita dapati bahawa orang yang dalam keadaan haid dilarang untuk solat, maka diharamkannya untuk solat dan sebagai ijma' ulama' dalam pengharaman tersebut. Begitu juga kita katakan bahawa orang-orang yang dalam keadaan haid ini, mereka tidaklah mengqadakan solat mereka, dengan dalil yang kita akan sentuh nanti insyaAllah. Dan menunjukkan kepada kita bahawa mereka tidaklah berdosa dengan meninggalkan solat-solat yang berlaku pada waktu dia dalam keadaan haid. Yang apa yang patut yang orang lain lakukan pada waktu yang dia dalam keadaan haid, yang dia tertinggal, maka tidak wajib bagi dia untuk mengulangi ataupun mengqadakannya. Ini rukhsah. Sebab tu Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, hadis ni banyak orang memperdebatkannya dan menggunakannya dalam konteks yang mereka kendaki. Bahawa wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nisa naqisatul aql wad-din. Wanita-wanita mereka adalah naqisatul aql, kurang daripada mereka punya akal dan agama. Dari sudut ini mereka terus Oh, tengok tu ada betul punya apa? Apa namanya? Penindasan terhadap wanita dan sebagainya. Kita kata sebenarnya kalau mereka memahami hadis ini syarahnya, mereka akan memahami bahawa tidaklah dimaksudkan itu sebagai penghinaan. Allah SWT menciptakan apa ciptaan ini dengan kadar-kadar tertentu, maka Allah SWT faddalah ba'duna ala ba'd. Allah memuliakan di antara kita dan yang lain. Kalau Allah yang memuliakan, maka Allah yang memuliakannya, bukanlah kita yang memuliakan diri kita sendiri dan sebagainya. Dan dalam keadaan Allah SWT memberikan kelebihan-kelebihan misalnya kepada lelaki yang mana mereka sebagai juga memberi tugas-tugas yang besar. Di antaranya adalah Allah Taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dihim bima anfaqu. Yang bermaksud lelaki-lelaki adalah lebih berkuasa, lebih qawwam ke atas wanita. Lebih apa berdiri dengan maksudnya lebih kita kata lebih responsible lebihlah. Kata wanita kerana atas apa yang mereka infakkan wa bima fadallahu ba'dahu 'ala ba'd wa bima anfaqu, bagaimana Allah telah muliakan di antara satu dengan lain dengan atas apa yang mereka infakkan kat mereka wanita. Kerana wanita tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah adalah lelaki-lelaki. Yang wajib mempertahankan keluarga dan adalah lelaki-lelaki. Jadi dengan itu kita katakan hak wanita di sini tidak pernah terabai. Bahkan kalau kita pergi kepada negeri-negeri Islam, negeri-negeri, kita akan lihat betapa wanita disanjung. Dan inilah kata-kata yang kita katakan sangat-sangat merosakkan kefahaman kebanyakan orang Islam. Disebabkan apa? Disebabkan mereka mendatangkan, mereka mengambil sebenarnya agama mereka daripada pihak yang bukan Islam. Apabila mereka mengambil agama mereka daripada orang bukan Islam, yang mana maksud mereka orang-orang ini adalah untuk memporak-perandakan umat Islam dan juga untuk misalnya untuk mengelirukan mereka sendiri dan menyangsikan mereka terhadap agama mereka sendiri. Itu lalu kita kalaulah terkesan dengan mereka, maka kitalah golongan yang sangat-sangat kita kata merugi. Kerana apa? Kerana kita tidaklah mencari kebenaran itu dari bersumber yang betul. Sebab itu banyak berlaku kita lihat sekarang ini, apa saja yang diwar-warkan, yang diketengahkan, kita pun terkesan. Kenapa? Kerana kita tak mengkaji. Kalau kita mengkaji, kita akan lihat semua ini adalah tak ada kekuatan langsung. Kerana apabila datang ilmu, apabila datang kebenaran, kebatilan akan tuput, lenyap, insyaAllah. Dan di antara kelebihan juga adalah, daripada hadis ini menunjukkan bahawa penyaksian atau kata-kata seorang wanita terhadap perkara yang berkaitan dengan urusan wanita diterima. Maka kita lihat diterima. Mana apabila dia kata demikian, kita terima. Tak perlu kita sangsikan. Tak boleh, kena lelaki juga saksikan. Tak boleh. Dalam bab ini bab wanita. Jadi urusan wanita, wanita yang menyaksikan. Kalau nak ambil wanita yang lain menyaksikan, boleh diambilkan seorang wanita. Tapi wanita juga. Jadi kita kata tak perlu kepada. Sebagaimana ini juga dia apa, kita kata diwar-warkan juga. Tengok tu tak terima penyaksian lelaki. Apa wanita. Wanita penyaksian harus dua. Lelaki satu dan sebagainya. Jadi kita kata ini masalah-masalah yang berlaku kepada apa? Kepada golongan-golongan yang tidak mengambil daripada sumber yang betul. Di antara juga adalah bahawa wanita-wanita yang mustahadah tetap solat walaupun darahnya keluar. Kerana beliau masih dalam keadaan suci, mana beliau adalah suci daripada keadaan haid. Jadi tetap mereka, mestilah mereka melakukan solat mereka. Tapi walaupun kita katakan dia sebagai pembatal kepada wuduk, kita kata tetaplah dia adalah di sini sebagai kita kata melaksanakan perintah yang lebih wajib, iaitu perintah solat. Baik. Jadi dalam apa yang telah kita sentatangkan tadi, kita dapati bahawa bab ini, bab yang tadi kita sentuh tu sangat-sangat besar. Sekarang jam berapa? Saya ni jam 10.25. Jadi dengan itu kita buka sedikit soalan sebelum kita nak sambung kan? Ada sesuatu panjang ni. Boleh sambung? Kita sambung kan? Minggu depan. Kita akan sentuh insyaAllah. Kerana bab ini tadi, bab ini juga akan ada berkaitan dengan bab yang telah disentuh tadi. Bab tentang apa? Tentang menyentuh wanita juga masuk dalam kategori ini. Kalaulah seseorang terfikir saja wanita, ataupun dia ternampak saja wanita misalnya, boleh mengeluarkan mari misalnya, apatah lagi kalau sentuhannya. Jadi di sini kita kata, kita akan sentuh bab ini, dan bab ini akan kita masuk lebih lanjut insyaAllah ta'ala alam, dan kita akan apa? Akan menerangkannya lagi dengan lebih rinci. Allah ta'ala. Ada soalan tak? Baik, silakan. Dalam tadi tadi ya, ada disebut tentang dalam hari tadi ada disebut tentang telur. Apa kaitan telur dengan ini? Adalah kata kinayah sebenarnya. Kata kinayah. Bahasa Arab ni kita lihat orang dia tidak ada ketika perkara yang lumrah yang dimaklumi mereka gunakan kinayah sebagai satu perkara misalnya irq, peluh. Sebagaimana peluhnya mengalirnya misalnya peluh kita mengalir dia adalah sama seperti mengalirnya dia. Jadi maksudnya itu dia tidaklah memberi kesan kepada apa? Kepada dalam keadaan apa hadas besar ni. Jadi dalam kaedah itu kita katakan dia sebagai kita kata kiasan untuk mengatakan irqun, dan dalam riwayat lain menunjukkan azirun dan sebagainya. Azir mana kotoran di sini disebut. Dalam riwayat lain mengatakan azil yang keluar mengalir. Jadi di situ kita katakan walau kedua-dua ni makna pun kita kata tak ada masalah. Cuma dia tetap tidak akan membawa kepada makna hadas besar. Kerana dia bukanlah sama seperti kategori haid, dan Nabi larang daripada dia meninggalkan solat. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa dia bukanlah dalam keadaan haid besar. Allah Ta'ala. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada dua soalan. Tadi Ustaz kata tentang solat jamaah suri. Adakah Suri. Kita tak masuk bab firak. Kira ni tak masuk bab firak eh. Tak masuk bab akidah, bab firak. Kita masuk fikir saja. Adakah maksudnya mengakhirkan solat zuhur dan tiba waktu azan asar, segerakan solat asar atau jamak tadi solat asar ke zuhur? Maka tiba azan asar. Kalau dinamakan sebagai jamak suri, dilakukan solat solat pada waktunya. Waktunya kalau dah tiba, walaupun dengan azan atau tanpa azan, kita lakukannya. Maknanya kalau azan sudah masuk waktunya, waktu asar, tapi belum dengar azan kerana kita tak ada radio dan sebagainya, maka kita tetap kita solat asarnya. Dan maksud solat suri, apa jamak suri ni, sebagai dari tadi kita katakan bahawa kalaulah dijamakkan, adakah dia tetap sebelum dia lepas satu rakaat solat dia nak kena wuduk lagi? Di sini Syekh Utsaimin rahmatullah dia tidak mengatakan perlu solat atau perlu ambil wuduk lagi. Dia terus lakukan kedua-duanya. Dan daripada sudut itu saya rasa lebih jelas lagi kerana berdalil untuk memisahkan setiap solat itu dengan wuduk, kita kata tidak tepat, tidak jelas, tidak apa, tidak langsung. Tetapi boleh difahami daripada darurah terqadar biqadariha. Darurah dikadarkan kadarnya. Tapi oleh kerana kita dah lakukan sebagai jama'an, dia sebagai satu. Berarti namakan jama'. Jadi kita kata tak ada masalah kalau dinamakan sebagai jamak tu, maka dilakukan dengan satu wuduk dan satu bersihan dengan satu wuduk. Ini tidak ada masalah. Jadi kalaulah misalnya dilakukan solat asar pukul 4:15 sebagai contoh, dilakukan solat zuhurnya, dapat dia satu rakaat sekurang-kurangnya pada solat zuhur, waktu zuhur, walaupun dengan apa, dengan rukuk. Sebelum dia habis, dia bangun, dia rukuk, baru azan masuk waktu solat dan sebagainya, maka dia tetap dapat waktu solat zuhur. Dia tetap dapat melakukan solat zuhur pada waktunya. Tapi janganlah dalam keadaan demikian, kita elakkan daripada terakhir-akhir. Maksudnya kita datangkan solat kita itu dalam keadaan yang kita lihat ada masa yang boleh cukupnya lah. Misalnya lepas kita beri salam, baru azan asar. Sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau dah terlewat, pastikan solat zuhur kita tu rakaat pertama dalam keadaan kita rukuk, kita dalam keadaan waktu zuhur. Kalau dah lepas tu bangun pasal waktu asar, tak ada masalah. Kita tetap lakukan jamak ni jamak suri. Tapi kalaulah kita dah lakukan pertama solat zuhur, tapi terus masuk waktu asar, lalu belum lagi kita rukuk, maka kita kata kita dapat jamak suri di situ. Kita tidak dapat jamak suri. Tapi kita katakan boleh dah dikira sebagai jamak biasa. Kenapa? Kerana waktu solat zuhur dilakukan pada waktu asar. Alakul hal, dari masalah ini, sebaik mungkin adalah lakukan jamak suri, kerana jamak suri tidak mengeluarkannya daripada menjamakkan solat dengan sewenang-wenangnya. Kita tak mahu nanti ada yang seluruh hidupnya dia kata jamak bolehlah, kata tak ada masalah. Nabi kata boleh jamak tanpa sebab dan sebagainya. Maka kita jamaklah seluruh kehidupan kita sepanjang hayat kita lekas ni, kita jamak saja. Kita tak boleh yang itu. Awak ubah agama ni. Nabi lakukan dalam keadaan sekali-sekala. Kita lakukan juga sekali-sekala. Jangan kita lakukan terus, kita kata nak ikut Nabi, dalil kita yang semuanya bertentangan dengan apa yang kamu lakukan. Jadi dengan itu kita kata tidak sepatutnya lakukan demikian. Jamak suri pula kita lihat adalah bagi mereka yang dalam keadaan demikian. Dalam orang yang dalam keadaan salah silbul, buang air kecil tidak pun terhenti misalnya, angin yang keluar tak, maka dia lakukan dalam jamak suri. Kerana kita lihat ulama telah berfatwa bahawa untuk mereka lakukan jamak suri lah lebih utama lagi, dan kerana mereka dapat pertama lakukan kedua salat pada waktunya, dan dia tidaklah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut keduanya. Dengan itu kita kata itulah lebih baik. Silakan. Bagaimana jika wanita yang istihada nak mengerjakan qiyam lain, apakah perlu membersihkan darahnya dan memperbaharui wudhu yang selesai dua rakaat salat? Mohon penjelasan kita. Dalam masalah seorang yang dalam keadaan istihada ni, adakah kita katakan mereka tinggalkan solat malam, solat-solat sunat, atau mereka lakukannya? Saya dah sentuh juga bab ni. Apa pandangan awak? Lakukan. Okey, jadi apa awak nak, kalau awak lah tempatnya, awak lah. Kalau orang yang awak kenal berada dalam keadaan tempatnya, apa awak? Sekarang masalah kita kata adakah dilakukan dulu belum? Kalau tak, kita balik ke diri. Macam ni? Tak ada masalah. Aku masalah juga. Okey. Dasarnya? Tiga solat yang pandang. Sama. Witir. Okey, kita kata kalau macam demikian pun, sekarang ni kita katakan kita ada dasar tadi kan. Dasar tadi apa? Ad-darura tuqadar biqadariha dan sebagainya. Dan kita datangkan juga bahawa kita lihat pada keadaan beliau lah sebenarnya. Kalau kita tak, dia tak lakukan solat dan sebagainya, adakah memudaratkan dia? Dia kata di situ tidaklah. Kerana apa? Bagi pendapat saya, wallahu ta'ala alam, kerana dia adalah perkara yang wajib, kalau kita lihat baru diberikan rukhsah seperti itu. Perkara sunat, wallahu ta'ala alam, saya akan lihat fatwa ulama berkaitan dengan ini. Tapi kalau dari sudut dasar, saya lihat tidaklah. Dari sudut dasar kaedah, saya kata tidaklah dia dia lakukan sunat-sunat banyak. Dia kata tak boleh kerana keuzuran, maka kita dimaafkan. Keadaan dia menyusahkan. Bahkan kita, kenapa ulama suruh lakukan jamak suri? Kenapa tak? Kerana kepayahan, masyakah yang dihadapi. Kalau tak susah nak kena solat, dan setiap kali kena bersihkan solat dan sebagainya, maka ini sangat menyusahkan ni. Jadi dengan kesusahan itu, maka diberikan rukhsah jamak. Ala kulli hal, kita katakan dalam masalah ini kita perlu rujuk. Saya nak perlu rujuk kepada pendapat ulama yang mengatakan hatta solat sunat mereka boleh dapat rukhsah ini. Saya tak pasti lagi. Saya akan cek. Okay, kita jawapan dia insyaAllah dia akan diberikan minggu depan. InsyaAllah untuk kepastian. Tapi daripada sudut, dari sudut dasar kaedah, saya lihat tidaklah dilakukan. Pernah Hadawiyah dengan saya tak berapa selalu rujuk pada Hadawiyah kena, tetapi ala kulihal Hanafiyah mendapat bahawa ia berwuduk untuk setiap waktu salat dan wuduk tersebut berkaitan dengan waktu dari salat fardu dan waktu dengan salat sunat yang dikenakinya. Ini kita kata kalau lah misalnya setiap satu solat dia macam apa tahu gantian setiap nak solat ganti apa berwuduk setiap solat berwuduk. Ini kalau kita katakan demikian dasarnya tidak menunjukkan bahawa solat sunat itu atau setiap solat itu bahawa orang dalam keadaan haid istihadah ni dia boleh memperbaiki keadaan dengan bersihkan dia dan berwuduk dan dapat satu solat. Dari sudut inilah kita kata dalil ni kita tak jelas. Apa dalil menyatakan satu solat satu duduk, satu solat duduk? Adakah sama seperti kita katakan orang yang bertayamum, hukum tayamum sama? Tak salah, lain. Jadi kalau lain, kita kata apa dalil tayamum? Kita ada dalil tayamum lah kita kata. Dalil ini macam mana pula yang setiap satu solat satu duduk, satu solat satu duduk? Dan solat-solat sunat juga satu duduk, satu duduk, satu duduk. Jadi ini sini kita kata perlu kita dapatkan kepastian. Sebab tu daripada surah ini saya tak begitu lihat bahawa wajib mana dia kuat di surah itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan cek insya-Allah, saya akan cek. Dia boleh berzikir, dia boleh lakukan apa-apa ibadah, boleh baca Quran, boleh apa. Tapi kalau misalnya perkara seperti tadi tu kita Wallahu ta'ala alam. Itu dasarnya, dasar awal tadi fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab itu dasar kita. Wallahu ta'ala alam. Tapi ala kulli hal kita akan cek lagi insya-Allah, saya akan cek daripada sudut ini. Kalau ada kita akan sentuh insya-Allah. Kalau ada kita kata ada. Tapi kita daripada sudut dasar kita balik pada kaedah-kaedah tadi kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seorang wanita mempunyai kebiasaan datang haid satu kali setiap 5 atau 6 bulan. Pertanyaan satu, ketika jatuh talak terhadapnya, apakah 3 kali turunnya itu setelah 15 atau 16 bulan? Nombor 2, adakah untuk menjatuhkan talak terhadapnya harus menunggu waktu bersihnya dan tanpa persetubuhan? Okey. Okey, dari sudut namanya talak bid'i dan talak sunni. Talak sunni adalah dijatuhkan talak itu kepada waktu yang mana dia bersih, isteri dalam keadaan bersih yang tidak dijamak dalamnya. Dan tidak dijima' dalamnya. Itu namanya talak sunni. Tapi kalaulah seorang itu dalam keadaan bersihnya, isteri telah berjima' dengannya, maka kalau dia jatuhkan talak itu dinamakan sebagai talak bid'i. Tidak boleh ditalak sebenarnya. Tak boleh sebenarnya dilakukan talak pada waktu itu. Ataupun dilakukan talak dalam keadaan wanita itu haid. Jadi sebenarnya tak boleh jatuhkan talak. Cuma masalahnya adik kalau jatuhkan juga. Kalau dia jatuhkan talak pada waktu itu. Adakah terjatuh? Dan sini pendapat ulama. Tak mau sentuh. Okay. Jadi kalaulah yang tadi itu. Soalan yang kedua tu. Yang tadi itu. Yang terakhir tu kita kata. Kalaulah misalnya jatuhnya. Sesiapa yang hendak menjatuhkan talak. Lepas tu digambarkan fa imsakum bima'ruf au tasrihum biihsan. Hendaklah dia berpegang dengan apa, dengan kebaikan, dan kalau nak pisah pun pisahlah dengan kebaikan. Jangan aniaya. Jadi dengan itu kalau dia nak betul nak pisah, janganlah dia apa berjimak misalnya pada waktu tersebut. Bersihkan dia dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Barulah dia jatuhkan dalam keadaan tersebut jatuhkan talak ni. Manakala tadi soalan yang pertama tadi dikata bahawa soalannya kalau fitnya datang dalam kalau datang dalam 5 atau 6 bulan macam mana 3 kuruk kali 3 tapi sebenarnya orang ini dia tak ada mu'tadah, dia tidaklah jadi kata dikirakan sebagai apa 5 atau 6 bulan, maknanya dia tidak ada kebiasaan. Sebenarnya kalau siapa yang tak ada dalam bulanan, dia tak ada kebiasaan. Jadi orang yang tak ada kebiasaan ini, kita katakan bahawa dia ambil hukum yang ada kebiasaan. Selalu kuruk, satu kuruk berapa paling lama? Gitulah kita ambil hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Yang iddahnya kita ambil pada hukum yang ghalib, yang umum. Itu iddah lah. Maksudnya kuruk tu benda ni mas. Bila iddah dia mula? Iddah tu ialah waktu jangka masa. Bila mula? Bilanya bila? Kita ada salah satu kuruk. Silakan. Okey, Ustaz. Nombor 3. Seorang wanita yang sudah lama tidak datang haid. Tiba-tiba datang satu hari, tapi dengan warna dan ciri-ciri darah istihadah. Apakah darah itu dianggap darah istihadah atau darah haid? Okey, dari sudut kalaulah dia datang dia lama tak datang haid, lalu datang satu hari je. Satu hari. Jadi kita kira dia sebagai darah haid. Kenapa? Kerana selalunya akan datang darah. Cuma dia kena pastikan ada dikenal, adakah betul-betul dikenal kita tidak darah haid. Pertama, kita kena confirmkan. Darah haid pertama kita kata dia cair. Mula keluar agak kadang deras. Kadang itu kita kena fahami bahawa tidak semuanya mesti cekrak, semuanya kena gitulah. Dan tidak ada syarat untuk mengatakan dia adalah mesti keras. Cuma bauan dia memang kita tahu. Bauan dia bauan yang makruf. Cuma kalau warna mungkin yang keluar tu adalah dalam keadaan demikian, kita ambillah yang lebih yakin itu datangnya haid satu hari satu malam. Datang dengan warna dan ciri-ciri darah istihadah. Okey, kalau dia dapati bahawa dengan dia pergi doktor, doktor kata bukan haid, maka bukan haid. Kita ambil dasar ke dasarnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pertama, kerana kalau berlaku misalnya kecederaan di depan rahimnya misalnya, ataupun di tengah-tengah rahimnya itu darahnya pecah dan sebagainya, urat darahnya pecah misalnya sikit ataupun terluka, maka keluar darah seperti itu, maka kita tahu itu kita ambil hukum-hukum yang dikatakan tadi. Cuma kalau keadaan yang kita tak tahu, di situ kita katakan ambil yang confirm. Kita kata bahawa itu dah lama tak datang haid dah dia. Tapi walaupun satu hari satu malam, kita tetap ambil semua haid. Cuma pertama, kalau orang tu boleh membeza-pembeza, dia seorang yang pembeza, kita kata tak ada masalah, dia ambil seperti tadi. Dan pembezaan yang lagi satu adalah melalui ahli zikri. Balik-balik kepada doktor dan sebagainya, doktor akan mengatakan bahawa dia bukanlah darah haid, maka dia bukan darah haid. Untuk tamasuri yang dilakukan di akhir-akhir waktu, sekiranya kira-kira berapa minit sebelum waktu solat yang selepasnya? Jamak suri. Lagi sekali, ulangkan lagi sekali. Saya terganggu sikit. Untuk jamak suri. Yang dilakukan di akhir-akhir waktu, kira-kira berapa minit sebelum waktu solat yang selepasnya? Okey. Dia senang dasarkan. Dasar jamak suri adalah solat zuhur dilakukan pada waktu zuhur, solat asar dilakukan pada waktu solat asar. Solat zuhur kalau nak dikira sebagai waktu zuhur adalah dapat satu rakaat terpaling kurang dalam waktu zuhur. Walaupun tiga rakaat yang lain dalam waktu asar dikira waktu zuhur. Wa man adraka raka'ah ruku' faqad adraka raka'ah. Barang siapa telah mendapat rukuk, maka telah dapat rakaat. Maka dengan satu pendapat dia dapat rukuk dengan tumak ninanya. Dia bangun terus dah azan. Atau sedang dia tumak nina dah baca subhanallah. Subur azan. Masih lagi dalam demikian. Dia kata dia dah dapat akan. Akan apa solat pada waktu zuhur. Maknanya solat zuhur. Itu kita kata dasarnya. Jadi tak kira waktu, timing lah. Kalau timing sebaiknya adalah kalau dia beri salam. Sebelum beri salam, dah masuk waktu. Atau beri salam sikit, ada waktu sikit, ada apa, dia dapat zikir sikit, masuk waktu. Lalu bangunlah solat asar. Itu dari sudut dasar. Jadi kita kata lebih senang dikira demikian lebih daripada kita kata minit-minit. Kerana nanti salah pula nanti kita kasi arahan. Kenapa arahan yang dasar pertama ialah kita tahu kenapakah dinamakan kita lakukan solat pada waktunya. Ialah apabila kita dapat satu rakaat, satu rukuk pada waktu sebelumnya, waktu sebelum datang asar. Wallahu ta'ala. Baik. Ada lagi soalan? Tentang jamak ini. Biasanya kalau kita tahu jamak itu kita boleh jamak zuhur dan asar. Tapi kalau jamak suri, sebabnya asar dan maghrib pun. Tak jangan. Jamak suri kita katakan jamak selalu kumpulkan daripada jamaknya. jangan kita lakukan maghrib pada asar pada maghrib, kerana ditakuti terus kita lakukan engkaran kepada Allah Ta'ala. Kerana yang tadi tu kalau paling-paling masuk jamak betul. Yang ini paling-paling masuk langgar perintah Allah. Keluarkan waktu solat ni, pada keluarkan solat pada waktunya. Jadi kita jangan. Dan kerana kita katakan bahawa dikirakan solat zuhur dan asar sebagai satu waktu siang, solat siang. Maghrib dan isyak sebagai solat malam. Maka kedua-dua ini adalah waktu yang berbeza. Jadi kalau nak gabungkan siang dengan malam, kita tak boleh. Sedang kita tahu bahawa malam dengan siang tak akan bergabung. Dialah satu perkara yang berbeza. Ada tanya, boleh tak seorang dua topik? Ada masa lagi? Boleh? Okey. Okey. Jangan panjang sangat. Kalau boleh jawablah. Okey, kira tapi masalah kita akan masuk dalam larangan Nabi SAW. Yang mana kita akan sengaja lambat-lambatkannya dekat pada akhir. Itu kita temu. Apa pandangan Islam tentang baru-baru ini Israel menyerang kapal misi kemanusiaan? Ini bukan lari. Okey. Dasarnya kita kata bahawa kita tidak semua satu negara satu dunia mengingkarinya. Kita lebih lagi ingkar. Kerana itu kita lihat adalah kezaliman yang jelaslah nampak daripada kalangan mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Semua ini bukan saja kita, bukan kita saja kita. Semua saya tengok mana-mana semua buat pengingkaran besar-besaran. Di negeri Islamnya bukan negeri Islam, semua buat pengingkaran. Terhadap apa? Terhadap kezaliman yang dilakukan kepada orang yang tak bersalah pun. Orang yang tak ada musuh dengan dia. Yang penting tak sampai ke bantuan tersebut. Ternyata adalah satu perkara sifat dengki yang berlaku pada kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi yang telah berlaku pada zaman Nabi SAW sendiri. Apabila kita ya? Ya betul kita kata. Sebab itu kita katakan bahawa dasarnya salah. Kerana kita tahu bahawa sebagai contoh kita katakan bahawa apabila Nabi SAW sahabat-sahabat mengelilingi apa Khaibar kan? Apa mereka buat? Mereka hancurkan semua sekali apa yang mereka miliki kat sana supaya orang tak manfaatkan. Sedangkan kalau kita lihat tak perlu pun buat demikian. Kerana dalam kita dasar kita lah sikap dengki dan sebagainya tak perlulah kita. Sebab kita dasar kita dasar Islam dalam misalnya menganjurkan adalah apa dalam misalnya dalam peperangan sebagai contoh. Dilarang jangan petik-petik. Jangan aniaya binatang dan sebagainya. Hatta jangan membianiaya musuh sekali. Nabi kata wala tumassiru. Jangan kamu merosak-rosakkan wajah-wajah apa musuh kamu. Nak bunuh betul. Sebagaimana Nabi SAW alaihi wasallam sadar inallaha katabal ihsana fi kulli syai' wa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha fal yuhiddu syaf ahadukum syafrata wal yuriha dhabihata. Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan pada semua perkara. Sekiranya kamu nak bunuh, bunuhlah dengan ihsan. Dan sekiranya kamu nak sembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaklah kamu menajamkan pisau kamu, kamu akan menyenangkan sembelihan kamu. Tidak. Sembelihan saja kita lihat, Allah suruh kita ihsan. Membunuh sekalipun tidak, Allah suruh kita ihsan. Tidak kita melakukan kezaliman terhadap orang. Nak bunuh dia, potong tangan dulu, potong ruas, potong apa-apa, potong badan dia, potong, barulah dia mati. Kita tu tidak. Disuruh kita kalau nak bunuh musuh pun, kalau nak bunuh musuh pun, bunuhlah dengan segera. Matikan segera. Kalau nak dihakimi seseorang pun, hakimi apa, misalnya dihukum bunuh kerana kezaliman mereka dan apa yang mereka buat, jenayah-jenayah yang mereka buat, haruslah bunuh dengan ihsan. Tidak ada kita lihat suruh bunuh dengan apa, dengan keadaan yang tak ihsan. Sebagai contoh, pembunuhan tak ihsan juga kita lihat adalah pembunuhan melalui tembakan dan sebagainya. Ini semua tidak ihsan. Wallahu ta'ala alam. Jadi dengan itu kita katakan sudah tentulah kita selalu sebagai hak seorang muslim adalah mendoakan saudaranya di mana saja di mereka berada di seluruh pusat dunia, terutama pada mereka yang menghadapi masalah yang sekarang kita saudara kita yang menghadapi masalah di Palestin, di mana-mana negeri, daruslah mendoakan mereka. Semoga Allah berikan kemenangan ke atas mereka, semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka dan sebagainya, dan semoga setiap yang ingin menzalimi mereka dibalasi dengan setimpalnya. Wallahu ta'ala alam. Alaika Ali, syukran wa iyakum. Jazakallah. Itu saja kita tutup majlis tasbih kafarat dan surat al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.